lazim macam ni. Sepuk lapan ni kita apa tu? Dah lazim ni. Sepuk katanya ini syaratnya. Lazim daripada kita tu kena tak buka kok. Dah. Dah. Ini misal muka. Muka buruk tu lah. Luzu maknahu anamu etika. Dah. Lazim tu kita tu. Efekat nak becek tak boleh. Maknanya tu nak becek tak boleh. Maka dia bagi dua aktif benda. Dah. Luzum sini, luzum korik, luzum sini wa korik. Dah. Bagi dah dah. Lepas tu mari pula luzum tu. Aktif cerak nyata tak nyata. Dua. Luzum bayin. Dah. Luzum gairu bayin. Dah. Hak lazim bayin ni maknanya no. Ma la yahtaju fi isbat. Ma yahtaju fi isbati luzumihi li ghairi ila dalilin. Kita ni isbat bagi satu ni, benda ni pergi kepada benda lain tu tak ada berdalil ke apa. Sumpah so, kita katanya nak isbat kata cukup gu tu bagi aku pak. Aku pak ni cukup gu je tak. Ataupun aku tiga tak cukup gu. Dia tak nak dalil apa lah. Ya, dah jauh. Dah jauh. Artinya, sebut atau cukup gu bagi pak. Tak nak dalih apa? Maksudnya pak cukup gu. Ketik. Tiko tak cukup gu. Jadi tak nak dalih apa? Maka tak nak dalih tu. Luzum, lazim daripada cukup gu. Kena kena pak. Lazim daripada tak cukup gu. Kena aku tiga, aku lima, aku tujuh hingga seterusnya tu. Jadi tak berhajat dah dalih. Apa apa? Luzum, bayin. Apa tu? Pas bayin pula tu, dua. Dan lazim bimakna akhas, bayin bimakna akhas dengan bayin bimakna am. Wah. Hak bayin bimakna akhas tu makna kena, hak bayin tu nampak dah dah. Maksudnya, kita tak ada berhajat dah dalih ni. Pak, apa? Cukup ku bagi pak. Cukup ku bagi dua. Cukup ku bagi, ataupun hitai bagi ragok. Hitai ragok. Tak kena dah lepo. Lazim pada hitam tu kena tahu ragok dah. Tak kena dah lepo. Kamar dia lazim tu macam dua pulak. Bermakna akhas dengan bermakna am. Gapa dia makna akhas? Iaitulah ma yakfi tasawwuru malzum faqad lil jazmi bil luzum bainahu wa bainal lazim. Kita tasawwur malzum saja lah. Tasawur malzum, lazim tak kena litah. Jadi kerti. Tak ada kita yang salah lah. Cuba tuan, fardiyah dengan salah satu fardiyah tu malzum. Salah satu lazim. Dah. Hitai tu malzum, gagok tu lazim. Mula. Dah, kita klik mula. Luzu mustawak lil warak. Tak ada tu, sawak tu panggil apa? Malzum, gagok tu lazim. Tak ada kita pakai tu gagok, kena tak hitai. Buruh hitai. Aduh. Sebab artinya ragok tu lazim, hitai tu malzum. Kamar dia lazim bermakna akhos di sini, kita hanya tasawur malzum saja. Ya. Tak kena tasawur dah lazim. Sebab artinya kita tasawur hitai tu gambar tu ragok. Ni kata ni. Ma yafi fi tasawuril malzumi fakot. Dil jazmi. Dek, kerana nak wi. Cerak. Jazmi ni cerak. Nak cerak. Bil luzuni bainahu di lazim di antaranya di antara malzum wa bainal lazim dan di antara lazim. Apa artinya kita tasawur sebelah ya? Ya saya kena tasawur lazim malzum. Ya marak kena tasawur dua belah. Apa artinya lazim bayi bermakna akhas ni kita tahu tasawur sebelah ya? Tasawur sebelah tu geti cara ngerti sebelah lagi. Supaya kita katanya kal luzumi fardiyah. Fardiyah. Lista rasah ni berartinya kita tasawur fardiyah sol. Kita tasawur fardiyah sol ya. Dengan tiga. Tiga tak nak tasawur. Dia kerti. Fardiyah ni. Belah ya. Jadi kita tasawur tak cukup gu. Aku tiga. Tak pernah tasawur lah apa. Jadi kerti dengan cakap. Tak cukup gu ni masuk. Tiga, lima, tujuh kena otak. Kalau ni upama, ya ada lisalasah, lisalasah pun boleh. Lisalasah boleh. Hingga gitu lah. Berartinya, hak bayi makna akhas ni, kita tasawuf sebelah. Mana tu? Iaitu fardiyah. Kita tasawufnya, tak cukup go. Oh, gerti. Tak cukup go ni, nampak lah. Akhas satu, akhas tiga, akhas lima, akhas tujuh lagi. Berartinya, satu, tiga, lima tu tak kena, tak kena ditahaya. Eh, sebelah lah. Itu bayin bimakna akhas. Tak kena berdalih. Dalih tak lah. Sebab nak sebut tu bayin ni, dia tak berhajar ada dalih dah. Tak cukup go. Kita sebut tak cukup go. Kamah. Tak berhajar ada dalih. Tak iyalah. Kena tahu aku satu, aku tiga, aku lima, aku tujuh nak pergi. Lekki lagi. Haa dah. Maknanya ni. Fa'innal akla bimujar tasawri makna salih wawal malzo. Satu ya. Ya tasawur lazim huwa fardiyah. Dah. Tak nampak lah. Dah. Nampak sebelah, nampak sorry. Yang kedua pula, lazim bayin bimakna am. Tak ni akhas. Am maknanya. Ma la buddha fihi min tasawurin. Ha, kena tasawur dua. Ingat dah. Lazim bayin ni tak ada berhajat ada dalih. Coba dua. Bimakna akhas, bimakna am. Akhas ni tasawur sebelah lah. Tasawur lek malazum. Lazim tak kena tasawur lah. Jadi gambar. Sebut atas tak cukup gu. Kena tas tiga dan atas. Tapi bimana am ni kena tasawur dua belah. Baru kita gambar. Tasawur lazim, tasawur malazum. Masalahnya misal ke apa? Sepertinya, kamu ya tu kolam itu menyalahi kolam di kitabah. Ha. Kalai ni untuk buat nulis. Lazim ada sebut kalai tu untuk buat nulis. Tapi kena tasawur dua belah. Kalai pun kita nak tasawur. Rupa kalai ke sini weh. Perbuatan nulis pun kita nak tasawur juga. Perbuatan nulis dah. Special ni weh. Rupa tulis. Ha, kena tasawur dua belah. Maka tasawur dua belah ni lah panggil bayin bimakna am. Sebut tu kalai untuk nulis. Kalai ni buat apa nak nulis kalai. Ha, lazim pada-pada kalai ialah untuk nulis. Jadi kita nak tas nak kata dua tu lazim malazum. Kita rapat waktu kalem nulis, kalem nulis. Kena tasawur dua belah. Kena tasawur kalem tu. Ha, betul kalem macam mana? Kalem. Ha, kena mari lepas lah kita kalem. Nulis macam mana? Perbuatan nulis dah. Ha, betul macam ni. Jadi kena tasawur dua belah. Apabila tasawur dua belah, orang panggil apa? Bayi bimana am. Maka bayi bimana am pun tak kena berajak ada dalih. Tak ada dalih pun ni. Kalem untuk nulis. Pahir lah. Tak kena royak dalih ni. Tak ada lah kalik. Misalnya kalik untuk orang yang tu, hok gorik lah, hok nadir. Tapi biasa ni membeli talih untuk menulis. Tapi kalik luzu mulkolam lil kitabah. Panggil lazim situ bimakna am. Kerana apa? Pertamanya kita menetas tabu kalik. Yang keduanya kita menetas sebuah pulak kitabah. Barulah kita boleh katanya kalik tu sebut tak kalik lazim dia kitabah. Ada kalau tak tasawur dua belah, jadi ia tak nampak lazim malazum. Selain pun tak kena kalah. Ih, nasihat. Tak erti kalah. Kitabah tak erti. Tak boleh. Ha, ni yang panggil bayin bimakna a'am. Kena tasawur dua belah. Akhas tasawur sebelah. Habis. Yang kedua pula daripada lazim tak ni, lazim wairu bayin. Aduh, wairu bayin ni. Iaitulah. Ma yahtaju fi isbati luzumi liwari ila dalil ha'uni dua belah tu. Kena, kita nak isbat atau lazim dengan malazum ni duduk. Apa lah? Duduk sekali. Benda lazim dan malazum ni benda-benda kena duduk sekali. Tapi berhajat atau benda duduk sekali kena duduk dalil. Masalah yang misal kata. Kaluzumil hudus lil alam. Lazim pada berbaru tu bagi alam dunia ni. Masih wallah. Panggil alam. Ya, deh. Masih wallah panggil alam. Tapi kita nak tahu lazim pada baru. Baru ni benda ada mula. Tak ada dia. Deh. Benda ada malahu bidayah. Benda bagi dia ada mula. Panggil kudus. Sebut tak baru bagi alam. Tak ada dalih. Kalau tak ada dalih, fok lain pada Islam tu, duduk atas dunia tu, kodeng. Tu. Habis tu duduk berkhilah tu. Habis tu kena ada dalih. Kalau itu dalih, mana dalih? Dari alam tu. Nak kata baru tu. Ha. Ka'an takula alamu mutagoyarun wa kullu mutagoyarun hadisun. Ha tu dalil tu. Dunia ni ubah tiap-tiap nak ubah tu baru. Likai nasilah ila annal alama hadisun. Supaya kita nak sampai kata dunia tu baru, berarti kena pergi dalih. Kalau tak pergi dalih, jadi tak nampak. Tak nampak tu dunia ni baru, tak nampak. Jadi nampak dunia koding, setengah-setengah orang kata dunia ni. Tak macam dunia ni sejauh kalau. Tak ada orang jadi. Sebab itulah kita nak kata dunia ni baru, nak ada dalih. Maka berhajat tu hudus. Dilalah apa luzum hudu bagi alam ni. Orang panggil, ghairu bayyin, tak nyata. Maknanya tak nyata. Berhajat kepada dalih. Itu panggil tak nyata. Berarti kita nak tahu dunia baru ni. Dalih, satu dalih tu. Alamu mutaghayyarun, dunia ni berubah. Tiap-tiap nak berubah tu baru. Tu baik nanti jauh harinya. Alamu hadisum. Haa, pish, tak tu. Maka ulama matik ke apa you don't know. Haza wa fahil haza istam haza wa ko istarata manatikah fitilala irtizami ma an yakuna lazim zihni bayin bimakna akhas. Ha, tu baik tiga. Pecahnya tiga bak luzum ni. Pertamanya lazim bimakna akhas. Lazim bimakna aham. Lazim wa iru bayin. Tapi ulama matik ni so ya. Iaitu lazim bimakna akhas. Baik bahas. Ataupun lazim bimakna aham. Lazim wa iru bayin. Ulama matik tak ada macara. So ya, baik cara ni sikit lah. Tak ada berat lagi tu kalau baik cara berlaku berat ni. Jadi so ya baik. Iaitulah lazim bimakna akhas so ya. Ulama mantik mari duk bahas banyak lepas. Tapi kata ni. Nah, ishtar manatikah fitilala iltizamiyah ni ayyakuna lazim zihniyan bayin bimakna akhas. Sama atau lazim tu zihni saja atau korik ma'an tak dirah. Ada pun bimakna am, bugai rubayin, ulama mantik tak ada cara. Enggak marah. So tu lah. Sebab tak ada kot dilalah. Dilalah himik so ya. Dari banyak-banyak tu. Dilalah lamziyah wa da'iyah. Ha, dilalah lamziyah wa da'iyah so ya. Ada kot lain tak cara. Nah, deh. Ha, kalau tak cara laku, you buka kitab baru ni. Sebar lagi lah. Kalau tak cara laku tu. Habis kat tu lah. Habis lah kat tu. Tak marah. Dah. Aku satu dah. Lek satu tak apa lah. Lek satu je bukan. Hot air one ni bukan hurai. Satu dah. Ha, dah. Ha, syarat nak lazim. Ha, syarat je kata. Syuruh tu dilalah. Syarat nak lazim. Ha, dilalah istizamiyah. Ha, syarat je. Yang pertama syaratnya ni aklan dah. Ya, syarat itu. Tengok aku satu bawah. Dah. Mata tu sarah dah tak ni. Lepas tu. Mata. Dah. Cuma kita nak panggil hak hasyah bawah ni. Yashtaritu fitilala iltizamiyah luzumul akli. Ha, kena akal, kira bahasa akal. Ataupun urfi. Urfi ni apa ni? Urfi ni ala ra'i musannih. Ha, tu waktu pendapat musannih. Berartinya hak urfi ni jadi orang wak. Itu jadi yo. Yo apa? Yo ektirak lah. Tengok dah. Ima aklan tengok di syarah dia. Jadi syarat dilalah iltizamiyah ni kena akal. Kira akal iaitu lah taluzum bainasnaini wazawjiyah. Lazim di antara dua dengan cukup gu. Berartinya kita kata cukup gu tu kena tak dua dah. Cukup gu ialah dua. Dua tu cukup gu. Ha, maka tu kira akal. Akal apa satu? Akal kita pun kira gitu. Jadi terima akal. Ha, tu panggil terima akal. Makul ni. Ha, panggil terima akal. Fa innahu bihasabil akli. Kira ayat kah? Ha, aduh. Wala yashtari luzumil khari. Ha, ya ada syarat. Khari, ada khari. Boleh tengok di luar ko. Tak boleh tengok di luar ko. Ya tak lazim situ. Honyonyo. Ni. Akah. We hero we nampak ayat kah. Sebab kita cukup gu. Akah kita nampak je. Walaupun di luar nampak tengok. Tak nampak tengok. Boleh tak kira aduh. Ya tak kira luar. Ya kira ayat kah. Sebab mantik ni memang akah. Ha, ada asasi dia. Au urfan. Ha, super kata. Dan begitu juga, ya misal lagi. Fa innal amal, ya kata. Menunjuk kata, basar. Buta, menunjuk kata, buta tu menunjuk kata, melihat. Hak tu apa tu? Hak tu kira akal. Sebab kata, buta dengan melihat ni, kalau boleh luar, tak boleh pergi. Orang buta, ya tak melihat. Orang buta ni tak melihat. Ya ruang tu benda dik, benda lawe kan. Benda lawe nak hipung satu benda tak leh. Buta, buta tak buta, tak lagi. Dia tak buta. Dia tak buta tu. Ha, you kena nampak tengok lah. Dia macam mana nanti. Dia buta dengan tak buta tu. Tapi pada kira akal, boleh. Kita nak faham kata dia tu tak buta, dia kena nampaknya buta. Ha, tu. Kira akal boleh duduk dua tu. Ingat ni. Di andahu ada mubasar. Tak nampak lagi tengok tu. Amma misyak ni ayakuna basiran. Dia tu melihat. Berartinya dah. Fayaku nubasar. Maka nampak basar lain tu. Laziman lil'aum. Dah daripada buta. Melihat dengan buta tu. Fizih ni. Pada zihin saja. Soalan kata tak nampak tengok ni. Tak nampak tengok ni. Daripada orang kelakuan dia tu. Pesan nampak tengok. Masalah orang ni, pesen kelakuan orang ni nampak tengok dengan tak nampak tengok. Ha ni, amma misyak ni daripada kelakuan dia, kelakuan orang tak ni tu. Orang lah. Misalnya kita nak kata batu. Batu kita kata buta pun dia, buta tak. Kita tak boleh kata batu. Batu bukan pesen kata nampak tengok. Bukan kata buta dengan nampak tengok batu. Kenapa tak? Amma misyak ni ni. Kita nak kata amma misyak ni daripada kelakuan dia. Dia kelakuan buta dengan tak buta. Orang. Ataupun menatai masalah. Hayawan. Dia juga ada hayawan. Semua hayawan. Kelakuan dia buta atau tak buta. Tak kalau kata macam tu dah. Fayaku nubasar. Iaitulah. Melihat. Tengok. Tengok. Lazim dia bagi. Buta. Fizih ni. Pada tu akal. Faham kata orang buta. Nga tak buta ni. Kena boleh duduk. Boleh tu gimana. Kenapa? Nga kena buta tak buta ni. Duduk pada orang. Boleh duduk pada orang dua tu. Buta. Kali dia buta dia tak. Kali dia buta, dia tak nampak. Nampak tak? Kali dia basah, dia tak. Oh, dah. Kalau melihat, dia tak buta. Kali dia buta, dia tak melihat. Berartinya, kira pada akal. Boleh-boleh tu gimana. Tapi pada khari, mu'anadah. Bainahuma fil khari. Serta dua tu tak boleh duduk sekali pada khari. Pada kita nampak oleh uang ni, tak boleh duduk sekali. Dia orang melihat, dia tak buta. Dia buta, dia tak melihat. Dia nak duduk sekali, satu benda tak boleh. Tapi pada akal, kita boleh duduk sekali. Ha, ada sahabat tu katanya kira ni akal saja ya. Khori tak ada kira. Masalahnya syarat nak terlazim. Ilalah iltizaminya ni hanya pada akal. Khori ada syarat. Au urfan. Uruf. Kaluzu mil ghais. Lazim daripada apa? Ujah. Warni ujah. Wan nabat. Iaitulah tumbuh. Ujah tumbuh. Lazim pada ujah tu tumbuh. Ha, dua tu tu bihasa bila uruf fi uruf. Boleh macam tu? Uruf. Nah. Tapi wa'lang dia kata kena. Kerana apa? La bil asli. Bukit kira akal. Kerana apa? Tak ada kira akal hujir dengan tumbuh. Litahak takallu. Boleh kata hujir tak ada tumbuh. Ada. Akal kita boleh timur atau hujir lebat. Pakai tak tumbuh. Boleh. Boleh. Ha, kira akalnya bukan kata lazim pada hujir tu pakai tumbuh. Tak. Tak pasti. Tapi ia tanya, la bil asli, tak ada kira akal. Cuma kira uruh. Kebanyak kira macam tu. Uruh ramah banyak kira kalau cuba ujian ni subuh lah pakai you. Biasa. Nah, uruh kira macam tu. Tapi boleh. Ujian tu, sampai ke boh pakai akal. Tumbuh habuh, mafuh, pergi pakai you, parokong ke apa. Ujian tu lebat dah, habis mafuh. Subuh ke mana? Ha, kira akal tu boleh. Tapi tu boleh uruh. Ha, dah. Wa'lam. Ya, dia kena. Annal ihtibalu zumi kho. Haa, dia kata khonin. Khonin ni urfan atau urfan ni pendapat musnah kita taftazani. Iaitu lewat mata. Tapi orang buat syarah ni, dia pergi ikhtirah. Dia kata kena. Ihtibalu zumul urfi ni keluar tu daripada ilmu mantik. Bukan ilmu mantik macam rodok. Syarat lazimnya ialah kena uruh. Bukan musnah. Orang buat syarah kata bukan ilmu mantik macam rodok. Dia kata ni. Iktibar luzum urfi huruju anil fani. Keluar daripada ilmu mantik. Kenapa? Fa'innal luzum. Dah. Hak lazim tu diwak iktibar indal muhakkikin. Di sisi ulang mantik hak kuat. Hak ramah. Dah. Ialah luzum bayin bimaknal akhas. Satu ya. Adapun. Walaysa luzum bayin bimakna am. Hak urfi tu. Luzum bayin bimakna am. Luzu bayi minat am ni. Pulang mematik tak ambil cara. So, orang ambil cara. Sabit tu lah. Orang buat syarah. Iaitu lah kubaisi ni. Syarah di mantik. Yang tanya. Yang ikhtirak lah. Tamu sunnah itu. Taftazani. Jadi, soalan taftazani ni. Yang menjalani. Ada juga pendapat dia, bayin fi makna am, ulama matik ni cara. Padahal di sisi ulama matik lain, tak. Ulama matik lain, hanya bayin fi makna akhasa ya, hak ambil cara. Hak am ni seolah tersikit sangat. Tak ada, tak ada cara ulama lain. Tapi itu musuh yang kata, kuru jun, hanya depan ni. Buat tu baik. Badannya urus ni tak lah. Urusan ke syarat lah. Bukan syarat nak iltidam. Hanya syarat hak-hak muhakim ke apa? Akhlan sok lah. Urfan tak? Habis tak kata. Tak kata? Habis kata awak keluar eh. Ya roh musanah iaitu tertazani. Dia kata, annal ma'annal luzum khariji. Deh, khariji imma akhlan imma urfan. Aduh. Fima ya roh hubaisi. Hubaisi awak buat syarah. Annal luzum ukhir wa iroh muqtabar. Tak buat kira weh. Hubaisi kata, luzum urfi ni lah. Tak buat kira. Dia kata, kena, kena dia. Kena turut orang ramah ke. Muhakiki ni orang ramah. Dah, jumhur. Nak main itulah. Walai saluzum bayin bina am, muktabat. Ya, tak ada. Ada kira. Saluzum bayin bimakna am, tak buat kira pada ilmu mantik. Lebih-lebih lagi, nyokul urfi lebih lagi. Sebab tu. Dia tak kata. Habis itulah. Ulama mantik. Tadi kata, kuayara anna luzum urfi ni, kata. Luzum urfi ni muktabat indah ulama ilma'ani. Ilmu balagoh. Aduh, tak baik tak ilmu je kena tu pergi mari. Kita nak pergi sebelah, tinggal sebelah tak lagi. Lepas kita nak panggil lebar luzum bimakna am ataupun luzum bimakna bayin ni, ilmu balaruh ambil cara. Ilmu mati ambil soya. Bayin bimakna akhas. Ataupun yang lebih lagi tu, ilmu ma'ani ambil cara. Itu balaruh. InsyaAllah nak pergi pengaruh. Ada balaruh. Aduh. Nah, tu ilmu tu baik cara. Kalau kita nak panggil lebar kan, mesti gapo nak panggil lebar huraya tu, kita tengok di kitab makna ni, tak parah kau dah. Ha, nak ngaji satu ilmu pula. Ha, tak sudah mati, tak sudah juga. Mati satu ya cara, iaitu lah. Bayin pi makna akhos. Ilmu dia itu bak lazim kok, pi lazim ilmu makna ni, bahabat ni. Mati bahabat ni. Satu benda ya, bak luzum soya, tapi ya becek. Ha, ni mengenai ilmu. Kita kata nak ngaji satu ilmu, nak tinggal satu ilmu, tak lagi. Kita mada, tak cukup. Sebab itu kita, kadang-kadang kita kecil ni menyalahi, kita ngaji mantik, tak kalah dah. Kita kecil istilah mantik ni, kadang istilah mantik kena tupai ilmu, kena tupai ilmu lain. Sebab kita ni pandai-pandai hak itu tupai tu, jadi tak no. Kita kena pergi mengaji pula ilmu ma'ani, masalah kita nak tahu. Bayin bimana am, gapo dia? Atau, itu wayu bayin, gapo makna dia? Kena ngaji ilmu ma'ani, balaruh tu. Ha ni dia nak barulah kita boleh masuk ke mana boleh kecek start. Nak kecek banyak baru dah. Ha habis. Tak ada. Jadi musannih. Jadi orang buat syarah katanya urf ni tak apa pandang dia. Hanya urf ni masuk dalam ilmu ma'ani ke bahas. Habis. Cuma dia kata wa ka'anna tahtazani seolah kata tahtazani tu tabi'uhum. Dia kata dah. Dekwah dah. Dekwah sikit lah ni. Muka dia boleh himar tu. Dia kata luzum urfi ni ulama ma'ani ni cara. Tapi seolah kata tafsadani mengikut ulama ma'ani tu. Haa, gitu. Seolah temik caput ilmu ma'ani ni, kibuh ilmu mantai. Haa, gitu. Wih, tak ada. Oh, gemik. Gemik mantai, gemik. Talah zumbayna. Ni dah sebuah tiga. Di lalah mutabakah tadi, iaitulah. Lapar dengan benda, sama tumbuk. Hai. Di lalah hayau nunatik, kena tak insan. Sama tumbuk. Apa ni apa? Mutabakah. Dilalah natik kena tak insan. Apa yang dilalah tanamu? Kerana apa? Sebut natik so ya. Tapi kena tak insan. Padahal sebut tak insan tu syarat ke apa? Takrif ke apa? Hayawan tu natik. Tapi kita disebut tu natik. Oh, apa ni? Dilalah tanamu. Dilalah patu istizamiah tak adilah. Boleh, boleh nulis, boleh baca. Tak di misalat dia tu. Menunjuk kata kena tahu ke. Sebut tu pandang nulis, pandang baca. Tak lagi kepada lembu kubah ramai. Hanya manusia ya. Apa ni? Tak langsung ataupun iltizam. Habis itu. Lepas tu, dia nak kira tiga tu. Tak ada mutabakah. Tak ada mu. Tak langsung. Dia tak kena. Wayazimu huma. Tak ada lah pada mata tadi. Deh. Huma klik mana? Tak ada mu wal tizam. Klik itu. Deh. Mutabakah walau tak kira. Tak ada itu. Ya tak ada lah. Dilah lah tak ada mu tu pada hakikat dia. Ya. Sebut kata insan. Deh. Sebut ternatik. Kena tak insan. Berartinya dilalah apa tu? Tak ada mung. Setengah lah. Setengah lah. Sebab insan ni kena hayawan tu natik. Tapi kita disebut natik so. Ataupun kita disebut hayawan so. kenapa insan pada hakikat tidaklah sadamun tapi pada makna mutabakah dah tapi ia tahu ayah zibu huma mutabakah tu lazimlah kedua iaitu dah sadamun dengan iltisan tu mutabakah dah maknanya no nanti pada hakikat tidaklah sadamun bagi pada makna hakikat dah mutabakah dah iaitulah sebut tu nanti ni tak lagi kau ada lembuh hubaran baik hanya nanti tak insan. Cuma tadi ke insan tu. Nah, tu. Tapi pada makna ia mutabakah dah. Walaupun tak ada mu pada hakikat. Tapi pada makna mutabakah. Begitu juga iltizam. Sebut kata pandai menulis. Pandai baca. Boleh terima. Boleh apa? Boleh terima ilmu. Boleh terima tulis. Boleh terima pandai menulis. Nah, ya asal manusia ni lahir kadang ia jahir. Duk tak duk ia besar-besar lama-lama. Pandai baca. Pandai baca tu. Boleh terima panah baca, boleh terima panah menulis, boleh terima panah berlaku segala ilmu tu. Dengan insan. Orang tengok, dilalah iltizam pada hakikat. Tapi pada makna, kita bakal dah. Sebut kata panah menulis, panah baca, kena tahu. Kena tak insan. Dia tak lagi pada lain orang insan tu. Dia tak lagi ada lumbu kubah ramai. Sebut sama panah baca, oh, okey. Panah menulis, oh, okey. Haa, tapi itu dah. Pada hakikat talazuh, tapi pada maknanya mutabakah dah, sama tumbuk dah. Tu mutabakah sama tumbuk. Berarti nanti makna dengan lafaz tu sama tumbuk. Tak boleh pergi dekat lain kemain mutabakah. Tak boleh pergi kepada benda lain. Sebut tepanan baca mana menulis, dia tak boleh pergi kepada lembu kubah kami hanya manusia. Ya. Tu habis dah tu lah. Wala aks. Tidak sebalik. Maknanya ni. Kita nak katanya dilalah mutabakah, dilalah tadamu tak boleh. Misalnya, hayawan insan ialah hayawan natik. Hayawan natik dengan insan apa? Dilalah apa tu? Tobakoh. Sama tumbuk. Insan, hayawan natik dengan insan ni, dia tak lagi makna lain. Hanya insan so, yang panggil mutobakoh. Kama dia, kita nak atas dilalah mutobakoh, ialah tadamu tak boleh. Pada hakikat mutobakoh, pada makna pun mutobakoh juga. Dia tak lagi kata pada hakikat mutobakoh, pada makna tadamu tak lagi. Begitu juga apa? Apa? Dila kita nak kata dilalah tadamu tak boleh tak? Insan hayawan natik dilalah irtizah tak boleh tak? Pada hakikat mutabakah. Dah insan hayawan natik pada hakikat mutabakah dah tapi pada makna pun mutabakah juga tak boleh gi pada tadamu kan dia tapi wala aks tak boleh buat sebalik. Tak boleh buat sebalik. Mana itu habis tak ada dah. Habis dah kamar dia tengok dia kata kena. Tak ada apa situ. Aku satu je dilalah ada tiga, dilalah mutabakah je tak ada muni, mutabaki apa tu tak ada muni ya istidah. Dari mata sulai mata istidah, dalalah tu lafzi alama wa fakoh ya da'unana dilalah tu munah wa wa mutabakah. Wajud uhu tak ada munan wa ma lazim fahwal fahwal tiza mu'ay fahwal tiza mu'ay hai'an nab hai buke ayyak ne kila il apa anna bi aslin tak ingat itu tak ingat masa ni anna kedok situ bi aslin tak ada kelima lagi tak apalah cerita dah tak tu tengok mata sulit mata indah mu faham habis tak tu dah sini dah buah ni dah tak tu habis dah bak dilalah bak dilalah dengan mak banyak maknanya habis tak ni kita bisik dirah lapa. Kita nak baca tu kalau ada masa kita nak baca tu cuma nak oiak kita halu tu. Lapa deh. Semua lapa di dunia ni. Deh. Supo ni, supo mati ni bahas. Lapa itu gambar. Sebut tak lapa. Alfa segala lapa. Dia katanya lapa tu yang tak ada dua. Kalau lapar tak ni susun lapar ni kita pergi paham makna. Dah susun lapar tu dah. Juzuk bagi lapar tu jadi susun pada lapar tu jadi kita paham makna. Panggil lapar murah kak. Susun beberapa lapar. Murah kak tu pula. Lapar murah kak tadi Kita susun lapar banyak lapar. Dia panggil murah kak. Kalau kita sebut nama tadi kita sebut nama. Murakab ni pula ni dia katanya ada dua. Kadang murakab tau. Sepenuh. Jadi murakab tau ni no. Jadi kita susun lapar tu jadi peh makna. ah panggil murakkab ta jumlah ah panggil kalam di sisi itu nahwu al-lafzu al-murakkab al-mufidu bi wad'i zaidun qa'imun nanti ah panggil apa murakkab ta ah ini nahwu nahwu ini saya kok nahwu sikit murakkab ta tu ada dua pula ia ada khabari ada insya'i khabari insya'i di antara kalam mufid iaitu tuk nahwu tu kalah uzik dah ada dua best ha kita pergi sini tu lapar ada segala lapar ada dua murakkab murakkab kau susun daripada segala lapar tu jadi segala lapar apakah tak susun apa panggil mufrad dua orang jadi tu baik lapar jadi dua murakkab mufrad sama dia hok murakkab itu gitu murakkab tu murakkab ni ada dua murakkab ta maknanya murakkab ta jadi apabila kita susun lapar tadi tu orang dengar faham apa panggil murakkab ta yang kedua pula kita susun lapar tu juga orang panggil tak faham apa panggil murakkab naqis susun lapar ni lapar daripada lapar kita susun tu tak reti apa panggil naqis kalau reti apa panggil ta ta tu ada dua pula tengok di jadual kita faham kita sudah jadual mana jadual ni tengok lapar ada dua dan muka tiga ada dua dan kita nak urai jadual tu lepas tu kita baca sarah ya dah kalau kita baca salah lu aku tak apa lapar segala di dunia ni tak ada kadang taksi pada arak tak ni segala dunia mah ni dah ngaji dah ada dua lapar ada tu murakkab dengan mufrad gapo murakkab iaitulah segala lah segala susun daripada tak ada makna dia hok kita nak susun zaidun ke makna qaimun ke makna susun pok dua tu zaidun qaimun arti apa ni pemurakkab tang situ ada pak kalau kita tak susun lapar tu juga kita tak nak susun apa ni mufrad po zaidun seko asing jaga dia qaimun seko jaga dia tak ada susun hok tak ada susun apa ni mufrad murakkab sat ni tu pula kalau kita susun tu orang faham ya sunu suku alaihi orang faham he deh zaidun qaimun nama Muhammad pok mak itu deh zaid diri arti apa ni murakkab tak deh patu susun pula susun murakkab tapi ni tak erti aduh tak erti susun ni tak erti apa ni murakkab naqis ah deh oh ni nak ni patu tam tu pula cewek dua tam khabari apa dia khabari hok wibek dah pun kata yus zaidun qaimun ta tapi cebe wa khabari insya'i gapo dia khabari khabari ni benda kita boleh sat benda jumlah khabari apa tu murakkab tam tak di tu boleh mengatakan Yusuf di masalah eh tapi lafaz zaidun qaimun tu kita boleh kata sungguh kita kata faham sungguh ni mau ayat kita Yusuf macam ni Yusuf hari masalah ayat kita Yusuf hari dah weh heh panggil apa murakkab ta lapar Yusuf hari tu nak sebab kita ngaya tu kita boleh tanggung sungguh faham boleh di sungguh boleh dipaham ha tu boleh hati sungguh boleh dipaham untuk panggil murakkab ta khabari boleh di sungguh boleh dipaham ma yahtamil sit wal kadzib li dzati ha tu bagi boleh tanggung faham sungguh faham Yusuf mari pahe tak? Pahe. Lepas tu, boleh disungguh. Boleh dipahal. Yusuf mari tu. Orang panggil apa? Khabari. Haa, dah. Lepas tu, bagai tak boleh kata sungguh bahal. Misalnya kita kata, ah, mung di mikilah tak? Pahe tak? Pahe. Eh, mung di mikilah dapur tak? Misalnya, hidayah di mikilah dapur. Pahe tak? Pahe. Lepas tu, tak boleh kata sungguh, tak boleh kata bahal. Mereka datang di mikilah dapur tak faham. Saya tak boleh pergi gitu. Sungguh. Saya tak boleh pergi. Saya tak boleh kata sungguh. Saya tak boleh faham. Okey. Panggil murakkab tam insya'i. Ha, apa lah? Murakkab pehe. Murakkab tam iaitulah benda kita pehe. Tapi boleh boleh kata sungguh. Boleh terfaham. Apa lagi? Khabari. Hak tak boleh kata sungguh. Hak tak boleh kata faham. Apa lagi? Insya'i. Lepas tu mantik. Mek mana? Mantik. Ya itulah mantiknya mik murakkab khabari. Murakkab tam khabari mantik mik cara. Ada pun murakkab tam insya itu ulama balagh mik cara. Lama bala kau pek jaga. Maksudnya kalau kita tak tahu ini murakat insya' ini biasa mana. Nanti bala kau. Masih tak ada. Masih hanya muratan khabari ya. Iaitulah benda boleh kata sungguh bahap. Hak tu ya. Ataupun hak tak boleh kata bahap, tak boleh kata sungguh tu. Ulama bala kau pek jaga. Alumik. Berarti kena ngaji kacir ruang sedap. Di bala kau tak jadi mati. Sedap. Boleh tahu belakang. Semua leh lapar leh le dunia ni kita boleh tahu baik. Sama ada perokap, tentang khabari, insya'i boleh tahu baik. Kalau kita ngaji mati aja kita tahu khabari so. Insya'i tak tahu. Habis pula, hak tu belah letak. Belah letak kita pahit makna. Sebut ni mahu sebut satu jumlah kita kerti. Habis. Gi sebelah letak kita tak kerti pula. Susun dah tak kerti. Oh, payah. Tak payah. Aduh. Layah sini suku amat ni tak payah. Pertamanya taki dusani bitkoidul awal. Sepertinya sifat mausuh. Yusuf yang alim. Tak kerti. Tak kerti. Jadi sifat mausuh lah. Nampak tak? Sifat mausuh. Zaidun alimusi. Yusuf yang alim. Ini tak kerti. Kalau Zaidun alim tak kerti. Datanglah Zaid yang alim. Berarti Zaid ramah masalah. Okay? Zaid ramah. Tak tahu Zaid bagaimana. Kau mari. Kita kata. Zaidun alim. Zaid kau alim tu lagi. Zaid kau tak alim tu lagi. Masalah. Lepas tu kita buat Zaid. Semua kita rasa sifat mausuh. Erok tu nak untuk panggil. Sifat dengan mausuh. Zaid dengan alim. Tak kerti. Susun tak tu. Susun daripada sifat. Mausuh dengan sifat. Tak wahir. Nakis. Ataupun Wairu Takiyiti. Wairu Takiyiti iaitulah mudah-mudah fu'ilat. Abdullah Jami'atul Azhar tak kerti kapo nak yang kapo Jami'atul Azhar Jami'ah Mudah Azhar Mudah Fu'ilai Abdullah hamba tu hai Abdul Mudah Allah tu Mudah Fu'ilai asalnya luar itu tak kiri berartinya hak nak kira ruwa sifat mausuh Mudah Mudah Fu'ilai tuk nahu lah tuk nahu lepas tu dua ni hak mana matik macam cara. Matik mekcara ialah hak takidi, nakis takidi. Berartinya matik hak so, ia mekso. Sebab tak adilah, matik mekso ia hak so. Belah lek murakab hak ta, ia mek khabari, ia tahu insya'i. Belah lek murakab nakis ni, ia mek hak takidi, hak orang ada takidi, ia tahu. Dia itu ilmu balalah mekcara. Hak takidi. Kalau tak masuk dia macam cara. Habis kat tu dah. Ramai kat ni. Cara mati susun dia. Merokak tak kisi tu. Habis tiga tengok. Wallazi yahyuhim. Iaitulah yang hok mik penting lah ulama mati. Min hazil aksan daripada bahagia semua tu. Ialah merokak tam khabari. Biasa merokak tam khabari. Kenapa? Li'annahu yuwassilu ila tasdiqa. Untuk sampai kepada bab tasdiq kita ngaji. Bab tasawur tasdiq. Bab tasdiq kita ngaji tahu tu. InsyaAllah kita ngaji tahu. Wal murakab nakis takhidi ni. Iaitulah hak nakis ni. Iaitu li'annahu yuwassilu ila tasawur. Bab tasawur yang mana kita bahas. Bab tasawur insyaAllah kita ngaji kuliah khomsah. Bab tarikh. Bab tarikh dia lakin. Cara kita nak buat tarikh. Itu benda macam mana. Kuliah khomsah tu gaporio. InsyaAllah kita bahas. Bahas ni. Kuli juz'i. Kenapa kuli? Kenapa juz'i? InsyaAllah terubah. Ada kuli juz'i lah kan ni. InsyaAllah lebih rupai ke kan no. Dah ingat selepas dah ni. Belah lagi mufrak pula. Mufrak ni tak ada kosak. Siapa? La yaksub bi juz'i dilalah. Tak ada kosak kata juz'i dilalah. Ala juz'i makna. Berartinya. So tu mustaqil. Bebas daripada dia. Mufrak ni kadang-kadang yang katanya. Kalau berhajat pada masa. Oh, bagi kelima. Kalau tu nak panggil PE. Siapa? Mufrak ni. Dia tiga yang kata. Kait dengan masuk. Orang panggil kalimah. Tu mantik. Kalau lagi nak nak apa ni. Kalau tak ada kait dengan masuk. Panggil iseng. Lepas mantik. Dalam nak apa pun iseng juga. Kalau tak ada sakut dengan apa. Tak ada. Mengedi tak ada makna apa. Orang panggil asap. Kalau tu nak apa panggil harah. Pula lah. Iseng panggil harah juga. Mufrak ni kelima. Mufrak lain mantik dalam nahu panggil kelima. Gambar eh? Mufrak ni panggil kelima. Murakab di sini, nasbah mantik, nasbah nahu panggil kalam. Gambar eh? ilmu tulak ya. Nampak benda tulak ya hidayah dah. Tapi bahasa ilmu dia cara tukar istilah. Istilah ilmu ni macam ni. Benda tulak ya tak ngaji. Itu pergi kemari. Ilmu ni itu pergi kemari. Ya, ya, ya, ya, ya ada hubung kait kemari ilmu di antara ilmu. Kita kata nak ngaji satu ni, tak nak ngaji lah, ilmu lain, ya, tak lagi. Tak payah, tak kerti, tak kerti masuk. Ni kena, ni tu pernah tak sikit-sikit dah. Ha, mu jadi tahu ngaji dah tahu. Dah. Kalam. Kelimah. Kalam murakab. Mufrad tu kelimah tu lah. Mufrad tu pula tu pecah ego dia katanya kalau kait dengan masa. Oh, kemarin kalimah. Dari mantik. Dalai nahu panggil. Pe'i. Dari mantik panggil kelimah. Ni ya dah ni. Wahuwa ini stakallah ma'adilah lah bihayati ala ahadi. Ha, tengok. Tengok lihat tanya dah. Ha, lihat tanya tu. Eh. Ya kait dengan masa dah. Wahuwa ini stakallah ma'adilah bihayati ala ahadi azminah ya dah. Ya, muka uluh milah dah. Dah. Kalimah tu panggil kelimah. Kalau tak kait dengan masa, panggil ismun. Panggil iseng. Ya, itulah iseng. Nah, apa iseng, mantik ke iseng. Wa illa, kalau tak ada menunjuk tak makna diri dia. Berarti kena tupai orang. Okay. Kalau panggil harah, tak nahu. Tapi boleh mantik dengan apa? Panggil ada. Ah, ingat dah. Kelimah. Kelimah ni kena tak pakai. Iseng kena tak iseng dah. Ada kena tak harah. Bish, tak kata tu. Habis kat tu. Wa illa, maka mantik ambil cara. Bish. Matik dalam semua segala isim fi arah ni matik macam lebih. Bis tak kata. Ha, tak kata lah. Nah, artinya tak kata ni. Pada matik tak kata. Matiknya dah. Ha, pergi pulang. Siapa mufrak tadi? Ni dah bahas mufrak ni. Mufrak yuk. Tunggu mari pulang. Lapa mufrak tadi sama ada kelima. Sama ada isim. Sama ada adat. Tiga-tiga tu tu. Kalau tiga tu munyuk tak nama tetap, nama cerak. Benda ni munyuk tak nama orang, hok cerak. Orang panggil alamun. Yusuf. Masalah iseng. Dah. Tak pun cukup tahu orang tu. Orang panggil alam. Dah, panggil alamun. Wabidunihi. Kalau tak ada cerak tak nama tu eh. Misalnya Yusuf ni tahu orang tu. Tak diri misalnya. Fauzi. Ha, tahu orang ni. Fauzi. Tak ada, tak boleh timah orang lain. Wabiduni, kalau tak ada cerak. Tasyakusihi ni cerak. Mana cerak? Tak nama, tak cerak. Oh, Yusuf ni. Orang ni nama Yusuf. Orang ni nama Muhammad. Orang ni nama Allah. Ha, tak panggil alam. Kalau ni nama tak cerak, nama juga. Tapi tak cerak nama seorang mana. Orang panggil apa? Mutawati. Orang panggil mutawati pun. Haa. Gapo mutawati on intasawat afrodu jika samo afrod ya sebab kata insan insan ni insan lah kalau pada ni insan buat tak insan tapi tak ada cerak weh berarti sebut tak insan afrod yang bawah tu banyak insan sebut tak insan apa insan marina dolloh muhammad ismail yusuf dan lain ni kok boleh kata insan maka lapa insan tu panggil apa lapa iseng, lapa mufrad, lapa iseng, dan lagi pula mutawatik. Nampak? Insan, ektibar murakat, tak murakat, tak murakat, panggil pun mufrad. Insan tu juga ektibar menunjuk tamasa, ke tak menunjuk tamasa? Tak menunjuk tamasa, panggil iseng. Lepas tu insan tu juga makna dia tu. Banyak. Insan Yusuf, mamak, mak, eh, banyak lewah dia tu. Afrok dia bawah tu banyak. Dah. Orang panggil apa? Mutawati. Nahu tak faham ni. Tak ada nahu. Nahu tak faham. Nahu ni bahagian isim berharah. Tak kata. Makrifah nak kira. Tak kata. Tapi mari matik yang istilah baru. Mutawati. Intasawat afrodu. Sama afrod dia. Artinya sebut tak insan. Yusuf sama dengan mamak. Mamak sama dengan mak. Mak sama bakar. Sama kono. Sama-sama kata semua tu insan. Ah tu. Wa musyakki. Ha, lapa tu lah juga tapi berlain ni. Intafawat. Jika berlain ni. Masalah. Sebut kata ada. Ataupun nur, cahaya. Nur. Nur ni lafa apa? Mufrad. Nur klim apa? Klimoh ke iseng ke ndak? Iseng. Nah, nur cahaya. Tapi nur sebutan nur tu lewah pura banyak. Cahaya tangi, cahaya pelita, cahaya banyak. Tapi le antara afrok dia tu berlain ni. Gambar tak? Nur juga tapi le afrok yang berlain ni kan apa? Sebut kata cahaya tari dengan cahaya pelita ana kuat. Kuat cahaya tari. Tapi cahaya juga. Cahaya apa ke? Cahaya pitegah. Dengan pita ni. Ha, kuat pita ni. Semua pitegah pita ni. Tari. Semua-semua tiga tu panggil nur. Ada nur belakang. Tapi nur tiga kali tu ada lebih kurang lagi mari. Gimana tak? Nur tari ni lebih kuat daripada cahaya ni. Pita ni lebih kuat daripada pitegah. Artinya ada lebih kurang lagi mari cahaya tu. Maka lapan nur, orang panggil lapan musyakik. Lapan nukso tu. Kenapa? Nah, karena afrok dia tu ada lebih kurang lagi mari. Ha, ni mantik paham ni. Cara mikir lah kau tu. Sebutkan nur. Sampai tu, dia sakut kan tau? Dia sakut kita ngaji bak ke Tuhan ni. Misalnya lafaz kudrat. Boleh kita ada kita lebih tak tahu. Tuhan kuasa. Kita kuasa juga. Lepas tu ni main hujung. Ha? Kalau gitu Tuhan apa makhluk? Ha, kita kuasa. Misalnya untuk baca, untuk pokok, untuk buat. Kita kuasa. Tuhan kuasa. Kalau gitu kuasa. Makhluk kuasa Tuhan kuasa. Ha, itu Tuhan apa makhluk? Masalah. Ketiknya, dia tak kerti kuasa di situ. Musyakik ke, murotih ke, ha, dia tak kerti. Artinya orang kata super tu, orang tak kerti, orang tak kerti mantik. Kalau dia kerti mantik, dia kerti. Kata kudrat di situ, lapa musyakik. Artinya kuasa Tuhan ni kuasa tam. Kuasa sepuluh. Innalah kulisya inkondik. Kuasa tak ada pihak sekak. Kuasa. Kuasa mutlak. Apa ni? Tapi kuasa manusia, hai weh, ada yang tak kuasa, ada kuasa. Tapi itulah kuasa nasbah kudrak di lah, dengan kudrak di abdi, bagi nasbah lapar tu. Apa yang musyakik. Baik tu kalau orang di mata ni, tak apa lah kita tahu. Kalau tu, kok mana tu hadah? Ha, tu hadah kita pun ada. Ha, wujud. Lapa wujud di Allah Ta'ala. Dengan wujud di makhluk ni, lapa wujud tu. Apa ni apa? Lapa musyakik. Dengan kerana wujud Tuhan ni, wujud bila tak ada mula, tak ada kekal selama-lama. Adapun kita ni ada mula, ada mati. Ah, sampai itu ni kan. Ni matik kena bahas pak. Tauhid. Geti matik tak apa aja tauhid. Apa tak biru ah. Getinyo lapar ni ada musyakik, ada mutawatik, ada ada. Yang ada orang tak geti matik tu lambung kan tauhid bo. Jadi nak hujung straight. Kata Tuhan lain tak musyak, Tuhan tak serupa makhluk. Masalah, Tuhan tak serupa makhluk. Pak ada kuasa, kita kuasa. Ah, dia serupa ah. Ha, serupa. Dia tak geti tak kurak, hamba dengan kurak Allah Taala ni. Ni, sama lapar tu, musyakit ke gapo. Ah, tu ni. Matik lah. Bakal ada makan di tauhid eh. Tapi tu kalau kita ngaji tauhid di mantik, oh sedap. Jelah. Tak keliru pun, tak masa syok gapo. Tak masa keliru pun. Bahkan kita masa nak menabuh lah ni tauhid. Kau nak tahu lagi. Apa? Kita mantik kita lebih dari tauhid. Ha, ni mahu jadi panggil ruwa lah. Tauhid lah. Ha, kena dah jawab tu. Tauhid yang jadi panggil ruwa matik je. Ini kan matik tu. Itu yang jadi tauhid kan tau. Nah dah. Berarti bagi kita tahu ini gambar. Sebab tu kita ambil mati, kita ambil, kita tahu. Haa, dah. Habis cakap tu. Gambar tak? Lapan mufrak ni, kok ni kebelah lep mufrak tak ni? Berarti mufrak, kadang-kadang kalau cerak tanah murid, apa panggil alam. Kalau benda tu, lewah dia sama banyak. Sama tumbuk sama, gimari. Apa panggil apa? Mutawatik. Buat insan tu. Lapan insan panggil lapan mutawatik. Kalau lapak ni tu lewah dia ada lebih kurang ke? Banyak kurang. Nur sepenuh nur tadi tu. Nur tari dengan nur dengan pisau ni lebih kuat tari lagi. Tari musyakit. Bina dah tu musyakit. Nama kata syok je lah. Oh syok. Oh syok. Bukan mana syok musyakit. Musyakit orang syok. Jadi saya kau waktu jom orang nanti saya kau tak buat habis. Musyakit ni istilah mantik. Iaitulah satu lapak makna dia bawah tu. Panggil ada lebih kurang lagi mari. Habis tu, emat. Tapi ia kata mutat musyakit dan pecah dua pula. Jadi awaliyah. Awlai. Ya. Awl. Apa? Awlai. Ya. Lain yang sebut mulai. Ya ada awaliyah. Awlawiyah. Haa, dua dah. Awlawiyah dan awaliyah. lebih kuat makna tulah itu dah. Makna tu lafal musyakkik ni, lafal boleh itu gimana? Hok ni lebih banyak cahaya tari lebih kuat daripada cahaya pita. Cahaya pita lebih kuat daripada cahaya pita gah. Berartinya tiga-tiga tu sama cahaya belaka. Berartinya ada ada lebih kuat gimana? Ha tu panggil habis tu musyakkik. Musyakkik ni lewat akrok dia tu ada lebih kuat gimana? Habis tak tu dah. Fa in kasura ha lafal mufrad tadi tu juga. Kalau gila satu lapa banyak makna. Satu lapa makna banyak. Nah. Oh, panggil mushtarak. Lapa mufrad kok? Kata ain. Al-ainu. Ain. Boleh kata anggota. Boleh kata ain tu mata ain. Boleh kata ain tu jasuh mata gelap. Berartinya lapa ain so tu banyak makna. Oh, panggil lapa apa? Lapa mushtarak. Oh, kita dah sebut kali, ni bukan rasa ni. Luar dunia apa sini, tak faham. Berarti kalau kita berhenti matik so ni, dia suka luar dunia. Faham ni? Luar jawi. Bisa ni luar syia pun. Ni ada muratih, ada tak, ada mutawatih, ada. Faham? Ada. Bahasa macam ni. Berarti satu lapar, ain, makna di banyak. Ain boleh kata anggota, ain boleh kata mata ai, ain boleh kata mata gelap. Yasus, nak tahu ya. Kalau gitu, ain, lapar ain tu, apa ni lapar? Mushtarak. Ada, ni saya nak baca bahasa saya ni, tak ada main tu dah. Wa illa, kalau tidak. Kalau tidak baca tetapi, fa inishtaharu fistani. Satu lapar takdi tu dah. Maknanya banyak dah. Maknanya banyak dah. Tapi di antara makna banyak ni, jadi soho-so. Macam soho, tapi soho, hok yang kedua, yang tiga masalah. Tak ada lagi soho yang pertama. Oh, panggil mangku. Sebab kata lafaz solah. As-solah. Maya, Ustaz. Nampak tak, Ustaz? Sebut tau solah asal makna apa? Makna doa. Asal. Orang Arab istiqma. As-solah bima doa. Makna doa. Tapi solah tu, buang lama-lama, tak ikut ambil lafaz solah. Gimana ini? Akwalun. Muftatihatun. Dek. Akwalu wa'ab'alun. Muftatihatun. Bittakbir. Wa muftatihatun. Bittaslim. Makna ini tu. Iaitu lupa kata orang yang buat saya dimulang dengan dia. Dan itu ia mahu salah. Itu dah solat. Sebut tu solat. Gua mahu sebut lepas kita buat sebut as-solat. Kata bunganya dah. Ini semua ya. Tak ada mahu. Tak ada tak klik kau ada buat asal doa ni. Oh, tak apa. Mangku. Haa, ni. Kau ni orang usul pek. Hajak mana ni. Usul pek hajak mana ni. Sekarang dia lapar tu asal istiqmat orang Arab makna lain. Orang Arab guna lah. Siapa solat? Orang Arab mana doa sah? Tapi dengan lama-lama kalau lama, kita ngaji, siapa kita learning tu? Kalau sebut tak semaya, solat. Tiga mah, maya tu. Duk takbir, duk rokok, duk sujud tu. Jadi tak, jadi gaib. Makna doa sah, jadi gaib. Tapi dia buat ilah kalau tidak. Tidak makna banyak. Asal makna banyak. Tapi tak ada suhu banyak tu. Hanya suhu makna yang kedua. Solat makna takde. Aku walau af'alu. Panggil mangkul. Saya kata as-solah tu apa? Lapa mufrad. Lapa apa ni? Lapa isim. Tapi mangkul. Haa, kalau nak ingat. Habis dah. Yang sibuk ilah akhir. Wa ilah kalau tidak. Pulak dah ilah pulak. Kalau tak pergi soho yang keluar tadi. Satu lapa ke? Tapi tak pergi soho yang keluar. Tak ada kisah yang kedua. Hanya yang pertama masalah. Oh, panggil hakikat. Sebab kata semai as-solah. Maknanya doa. Oh, hakikat. Wa illa berartinya tak ada. Tak ada lagi pindah lah. Tak ada lagi pindah pada makna yang kedua. Tidak. Juga orang mula-mula. Asal istimah tu. Oh, panggil hakikat. Sebab katanya singo. Dah. Singo hakikat apa? Hayawan muftarih. Hakikat-hakikat itu, binatang buah. Binatang makan daging, binatang buah. Apa yang hayawan mukari. Asadun, hayawan mukari. Hakikat itu dah, hakikat ya. Tapi dah juga, majazun. Dah, berartinya, bak satu lapar ni boleh istimah hakikat, boleh istimah majak. Majak ni masalah. Berkata singa, kena tak orang sifat wekan. Ali masalah. Ali, super singa masalah. Apa ni majaz. Masuk bak tasbih bak kono. Ah tu. Jadi dua lapar saja tu, lapar Arab, lapar dan kita kecil macam tu. Wa emo satu lapa tu satu makna paling setara. Kata satu lapa tu makna banyak tapi di masyhusa ya. Tak panggil ko. Oi pang mangko. Kadang-kadang lapa tu boleh gi juga lagi. Tak boleh gi lagi tapi iktibar apa? Iktibar makna-makna kok tapi iktibar kata kadang dah hakikat. Kadang-kadang ada majaz. Hak mangko dah. Hak mangko tu. Nah, ada hak mangko ke apa? Hak asal engka sura tu. Bukan dak mangko dak. Tengok le sarai tak kena. Wa illa illa jadi hak tak ada suhu makna yang kedua. Hak mangko dak. Berarti hak tak ada suhu makna yang kedua. Berarti dia tak tinggal. Maknanya pertama ni tak ada tahu dak. Ada pun mangko tak ni maknanya pertama dia tahu. Pos maye ke makna doa tu dia tinggal. Habis tak ada. Gaik le palo gelo ni. Sebut pos maye. Ha? Berkuat dia tu. Jadi tak ada cerita dia makna doa. Tapi wa illa kalau tidak itu artinya maknanya pertama tu dia tak tahu. Tu baik yang keluar makna hakikat makna majaz. Artinya kalau kita islah makna pertama tu dengan hakikat, kita pergi makna yang kedua tu panggil majaz. Supaya kata semayalah. Lepas semaya kalau kita yang tiba dia nolak. As-solah ad-du'a tu hakikat di makna semay. As-solah makna akwan tu panggil majaz. Nah, makna pinggir. Majaz ni pinggirlah. Habis dekat tu ni. Mako tu aktibar tak ada. Aktibar kira kata mustarak tu. Supo ainu tu, lapar dia tu orang guna lako. Ain pun orang. Mata ni anggota pun orang guna. Suhu juga. Ain mata pun suhu juga. Mata gelap pun suhu juga. Berarti lapar ain tu makna banyak. Semua makna tu suhu lako. Ada pun hok mako ni, di antara makna banyak dia suhu-suhu. Hok suhu-suhu. Dari mako. Jadi makna hok pertama, hok asal makna tu kita tinggal tak. Sebab soalan makna doa tu kita tinggal doa. Hok asal keluar dari mangkuk. Hok yang keluar dari mangkuk. Kalau hal tu, kita ambil pun, tak ada aktifah hok tu. Lepas tu lapar tak ada tu pun tak kalu, kita tak ada suhu. Tak ada timur suhu pun. Tak ada suhu ni. Tak ada kata suhu tak suhu. Tak ada hakikat dan majak. Dia ada hakikat, ada majak. Maka majak ni, ilmu mantik tak ada bercara majak ni juga. Balayah juga. Maksudnya syubi bagi tiara majak usah bagi naya honu balayah. Jadi kalau kali ni ya secara lah. Kali ni. Tapi tak seru. Jadi dia tu majak yang hakiki lah. Ya tu cakap dua pula majak yang hakiki lah. Maksudnya seru tu ya. Ya kata seru tu ya dimasuk. Ini seru seru lah. Lapar deh. Tengok di sana ni. Tengok di sana. Tengok di sana.